الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله ومسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. نشكر الله تعالى على نعمه kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang berada di suatu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Tinggal beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Sahur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dan juga Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, dan malam tersebut ada di bulan Ramadhan. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan futihat abwabul jannah." وفي رواية أبواب الرحمة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam riwayat yang lain dibukakan pintu-pintu rahmat. Dan ditutup pintu-pintu jahannam. Dan dirantai, dibelenggu para syaitan. Dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan tegas Nabi SAW menyatakan apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menggunakan kesempatan di bulan Ramadan untuk banyak mengamalkan amalan-amalan soleh. Seorang muslim ataupun muslimah ketika menyambut bulan Ramadan, maka hendaklah menyambut dengan amalan-amalan soleh, dengan taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan hendaklah seorang muslim ataupun muslimah menyambut bulan Ramadan dengan niatan yang jujur, dengan tekad yang kuat untuk mempergunakan waktu tersebut sebaik-baiknya, dan untuk memakmurkan waktu-waktunya dalam rangka melaksanakan amalan-amalan soleh, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan diberikan kemuliaan, kebahagiaan dengan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselamatkan dari api neraka. Sungguh ini merupakan kebahagiaan seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan, dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, sekali lagi hendaklah kita memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan untuk banyak melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan di antara amalan-amalan soleh yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, walaupun pada asalnya di bulan-bulan yang lainnya pun dihasung dan dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, tapi ada beberapa amalan-amalan yang sangat ditekankan sekali untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama dan paling utama adalah as-saum, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW beliau mengatakan, "Kullu amal ibn Adam yudu'af al-hasanah bi'asli amsaliha ila 700 di'fin." Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Yaqulu azza wa jalla ila thiyab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali puasa. Kalau puasa bukan sekedar dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan bukan sekedar dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali puasa. Fa innahu li wa anna azbi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan sahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Ya, orang yang berpuasa dilatih keikhlasan. Walaupun kita berada di kamar sendirian, tidak ada yang melihat kita, tapi kita tidak berani untuk mengambil makanan dan memakannya, untuk mengambil minuman dan minumnya, dikarenakan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan yang kita lakukan. Sehingga pantas orang yang berpuasa ini pahalanya bukan hanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat, tapi sampai lipatan yang tak terhingga. Nah, dikarenakan orang yang berpuasa terkumpul padanya berbagai macam kesabaran-kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, perkara-perkara yang dilarang ketika berpuasa dia tinggalkan. Dan juga sabar di dalam menghadapi dan menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terkumpul kepada orang yang berpuasa. Dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang bersabar, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Nah, sehingga pantas ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tanpa ada batasnya, dikarenakan mereka bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar di dalam menjalani takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya lainnya puasa, Rasulullah SAW mengatakan lisaimi farhatun. Bagi yang berpuasa, farhatani, mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Ini yang pertama. Ketika dia berbuka, kebahagiaan yang sangat besar. Dan ini kita rasakan tatkala kita berpuasa, datang waktu berbuka, kita sangat bahagia sekali. Kebahagiaan tersebut dikarenakan kita bisa menyempurnakan puasa haji tersebut dengan penuh perjuangan, lapar, dahaga, kita menahan diri, syahwat, kita menahan diri. Ketika datang waktu berbuka, kita bergembira, kita berbahagia, dikarenakan kita bisa menyelesaikan puasa di hari tersebut. Kita pun senang, kita pun bahagia, dikarenakan makanan, minuman yang di siang hari diharamkan kembali dihalalkan lagi ketika datang waktu berbuka. Nah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya disebabkan ibadah puasanya yang merupakan puncak dari segala kenikmatan-kenikmatan. bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, memasukkan penduduk surga ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Para penduduk surga mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna jannah wa tunajjina minan nar?" Ya Rabb, wahai Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Nikmat apalagi yang akan Kau berikan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tirai wajahnya. Dan ketika itu kaum mukminin yang berada di surga, mereka semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang ada di surga. Ini ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan istana-istana yang megah yang Allah berikan kepada para penduduk surga. Lupa dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya berbagai macam mata air. Lupa dengan buah-buahan yang sangat banyak yang mudah untuk dipetik. Lupa dengan bidadari-bidadari yang Allah siapkan bagi mereka. Ini ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat ketika kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk meraih ini semuanya dengan amalan-amalan saleh. Di antaranya adalah shiyam, puasa. Dan secara umum amalan-amalan saleh ini merupakan sebab kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amalan-amalan yang soleh, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini merupakan syarat. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka lakukanlah amalan-amalan soleh dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh yaitu amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan yang berikutnya masih dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wala khulufu fammi sa'im atyab innallah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya minyak misk. Nah, kita menyadari kalau kita tidak makan, mulut kita bau. Nah, sehingga ketika kita berpuasa, kita merasakan bau yang kurang enak dari mulut-mulut kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang berpuasa dikarenakan meninggalkan makanan dan minuman karena Allah Subhanahu wa taala, ini lebih wangi dari wanginya minyak misk. Nah, dan juga keutamaan yang lainnya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban kufir lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala isi Allah, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sehingga dengan berpuasa Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dengan syarat melaksanakannya dalam keadaan iman, beriman terhadap kewajiban puasa Ramadan, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakannya dalam keadaan ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang lain, dari manusia, tapi semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Nabi SAW menggambarkan betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, di antara sebabnya adalah ketidakikhlasan di dalam melaksanakan ibadah puasa, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, sehingga yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, adapun pahala tidak mendapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keutamaan puasa Ramadan yang kita sebutkan tadi, ini didapatkan bagi orang yang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia pun menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga telinganya dan anggota badannya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma lam yada qawla az-zur wa la amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a tu'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap puasanya dengan meninggalkan makanan dan minumannya. Nah, sehingga ini merupakan adab akhlak ketika seseorang berpuasa, bukan hanya dia menahan lapar, dahaga dan sahwatnya saja, tapi hendaknya dia pun menjaga anggota badannya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mengurangi keutamaan dan pahala dari puasa yang dia lakukan. Nah, menjaga lisan daripada ghibah, namimah, dusta dan juga yang lainnya. Menjaga penglihatan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu lawan jenis yang bukan mahramnya, televisi, bioskop, sinetron-sinetron dan yang semisalnya. Menjaga juga pendengarannya daripada alat-alat musik dan musik-musik yang diharamkan, nyanyian-nyanyian yang diharamkan dan yang semisalnya. Sehingga dengan kita menjaga anggota tubuh kita ini dari kemaksiatan-kemaksiatan ketika kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, sehingga kalau kita berpuasa, maka hendaklah pendengaran kita pun berpuasa, penglihatan kita pun berpuasa dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita pun berpuasa, semua anggota badan kita pun berpuasa dari melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sama hari ketika berpuasa dengan hari ketika kita berbuka. Nah, ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjaga puasa kita. Jangan menyia-nyiakan ibadah puasa kita. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, sekali di samping kita menahan lapar dan dahaga, maka hendaknya kita pun menahan anggota tubuh kita yang lainnya dari melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan yang paling utama dan pertama yang ditekankan bahkan diwajibkan di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sebelum kita memasuki amalan yang berikutnya, di antara amalan-amalan yang ditekankan di bulan Ramadan, perlu kita ketahui tentang keadaan-keadaan awal-awal diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan atau diwajibkan ini pada tahun kedua Hijriah. Turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Dan Nabi SAW, beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga Nabi SAW melaksanakan puasa Ramadan semasa hidupnya berapa kali? 19? 9 kali. Nah, diwajibkan tahun kedua Hijriah, meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti 9 kali Nabi SAW semasa hidupnya melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kewajiban puasa Asyura dengan perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sehingga puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah ketika turun ayat yang menyebutkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan ketika diperintahkan, disyariatkan melaksanakan puasa Ramadan, pada awalnya manusia diberikan pilihan. Bagi yang mampu untuk berpuasa, diberikan dua pilihan. Dia berpuasa atau boleh berbuka, tapi menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ini ketika awal-awal Islam. Nah, jadi diberikan pilihan, silahkan berpuasa, silahkan berbuka, tapi yang berbuka diganti dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, itu baik untuknya. Dan kalian berpuasa lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ini ketika awal-awal disyariatkan puasa Ramadan. Sekali lagi, orang yang mampu untuk berpuasa diberikan pilihan, berpuasa atau berbuka. Tapi kalau dia berbuka, harus membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalian berpuasa lebih baik untuk kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum yang ada pada ayat ini dan mewajibkan puasa bagi orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Tidak ada pilihan lagi untuk membayar fidyah. Dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya, ayat 85. Faman syahida minkumus shahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka puasalah. Ya. Tidak ada pilihan yang lain. Bagi yang mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah. Nah, tidak ada pilihan lagi, boleh berbuka, kemudian bayar fidyah. Ini bagi yang mampu, ada bagi yang tidak mampu, beda lagi urusannya. Bagi yang tidak mampu, ada rukhsah, ada keringanan untuk berbuka. Nah, ada yang nantinya dia mengqadha, ada juga yang nantinya dia membayar fidyah, sesuai dengan keadaannya. Yang akan kita bahas nanti insyaAllah pada bab-bab yang lebih lanjut lagi. Nah, yang jelas ketika awal-awal Islam, ketika awal-awal diwajibkan dan disyariatkannya puasa Ramadan, manusia diberikan dua pilihan, silakan berpuasa atau berbuka, dan yang berbuka gantinya dengan membayar fidyah. Tapi ayat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, faman syahida minkumus shahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tidak ada pilihan yang lain lagi kecuali dia harus berpuasa kalau dia mampu berpuasa. Nah, dari yang menunjukkan hal ini, hadis dari sahabat Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, lama nazalat hadil ayah, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Ketika turun ayat ini, disebutkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, kana man arada an yuftira yaftari. Orang yang ingin berbuka, maka dia berbuka, dan dia menggantikannya dengan membayar fidyah. Hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Sampai turun ayat yang berikutnya, kemudian menghapus hukum yang ada pada ayat sebelumnya. Nah, ketika turun ayat, faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maka seketika itu tidak ada pilihan lagi bagi yang mampu berpuasa, melainkan dia harus berpuasa. Nah, lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari hadis Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengatakan, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syaa'a shoma wa man syaa'a afthara. Barang siapa yang berkehendak, dia berpuasa, dan barang siapa yang berkehendak, maka dia berbuka. Faftada bi ta'ami miskin. Dan yang berbuka, dia menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Hatta nazalat hadil ayah, sampai turun ayat ini, faman syahida minkum ash-shahra falyatumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka berpuasalah. Tidak ada lagi pilihan untuk membayar fidyah. Nah, paham insyaallah ini? Ya. Ketika awal-awal disyariatkan puasa Ramadan. Kemudian ketika awal Islam, bagi yang berpuasa diharamkan makan, minum, dan juga jima ketika dia tertidur sebelum dia berbuka atau setelah sholat isya. Mana yang didapatkan dari kedua perkara ini, maka diharamkan makan, minum, dan jima. Dalam artian bukanya itu hanya dari waktu maghrib sampai isya. Nah, maghrib sampai isya waktu berbuka. Kalau setelah melaksanakan sholat isya, maka dia tidak boleh makan, minum, dan juga mendatangi istrinya. Nah, atau apabila seorang tertidur sebelum dia berbuka, maka dia pun tidak boleh makan dan minum ketika malam hari. Misalkan adzan jam 6. Setengah 6 dia tertidur. Nah, tertidur sebelum berbuka. Maka ketika datang waktu berbuka, dia tidak boleh makan, minum, dan mendatangi istrinya. Ketika awal-awal Islam. Kemudian hukum ini dihapus dan dibolehkan makan, minum, serta mendatangi istrinya sampai terbit fajar, baik dia tertidur sebelumnya ataukah dia tidak tertidur. Sebutkan dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu shaiman, apabila seseorang sedang berpuasa, fa hadara al-iftar, kemudian tiba sesaat lagi waktu berbuka, fa nama qabla an yufthira, kemudian orang ini tidur sebelum dia berbuka, lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi, maka dia tidak boleh makan di malam harinya, tidak juga makan di siang hari berikutnya sampai datang waktu maghrib kembali. Ya. Jadi bisa 2 hari. Ya. Bahkan kalau dia tidur terus, bisa 3 hari terus berpuasa. Apa maknanya? Ya. Jadi kita sebutkan, kalau misalnya ada jam 6, setengah 6 tertidur sebelum berbuka. Nah, maka dia ketika malamnya enggak boleh makan, minum. Esok harinya puasa lagi. Nah, puasa lagi, boleh makan minum kalau datang waktu maghrib. Bagaimana kalau seandainya sebelum datang waktu maghrib dia tidur lagi? Nah, bisa 3 hari berturut-turut dia tidak makan, tidak minum. Ini ketika awal-awal Islam. Wa inna Qais ibn Jirmah al-Ansari kana shaiman, dan ada seorang sahabat yang namanya Qais ibn Jirmah al-Ansari, dia berpuasa. Falamma hadara iftar ata imra'atahu, ketika menjelang waktu berbuka dia datang kepada istrinya. Faqala laha indaki tu'am, kemudian dia berkata kepada istrinya, apakah engkau mempunyai makanan? Kata istrinya, qalatlah, tidak ada makanan. Walakin antaliku fa'atlubu laka, tapi aku akan pergi dan aku akan mencarikan makanan untukmu. Istrinya pergi, nah, mencari makanan untuk suaminya yang sebentar lagi waktu berbuka. Wa kana yawmuhu ya'malu faghalabathu aynahu, ketika siang hari ya, si suaminya ini Qais ibn Jirmah bekerja. Nah, kecapean sampai dia tertidur. Nah, tertidur sebelum waktu berbuka. Faja'athu imra'atuhu, kemudian datang istrinya. Nah, istrinya datang, telah mencari makanan, datang istrinya. Falamma ra'athu qalat haibatalak, ketika istrinya melihat suaminya sudah tertidur sebelum waktu berbuka, maka istrinya mengatakan, rugi engkau. Nah, sengsara engkau. Falamman tasofan nahar gosya alaih, kenapa disebut rugi? Dikarenakan dia tidak boleh makan di malam harinya dan juga tidak boleh makan di siang hari berikutnya. Jadi karena istrinya, engkau rugi. Nah, sehingga ketika pertengahan hari esoknya dia pingsan. Nah, sahabat ini pingsan. 2 hari makan, 2 hari puasa berturut-turut. Ya, tambah dia bekerja di siang harinya, pingsan sahabat ini. Fadukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan tentang kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah sahabat tadi yang tertidur sebelum berbuka hingga akhirnya dia tidak boleh makan dan minum di malam harinya, kemudian menyambung puasa hari esoknya sampai dia pingsan. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhihi al-ayah, kemudian turunlah ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian pada malam hari berpuasa untuk mendatangi istri-istri kalian. Maka dengan turunnya ayat ini yang membolehkan makan, minum, mendatangi istri di malam hari bulan Ramadan, fafarihu biha farhan syadida, maka para sahabat sangat bahagia sekali. Nah, sampai Allah mengatakan, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Nah, alhamdulillah sekarang kita tidak mengalami waktu berbuka itu hanya sampai isya. Nah, atau kalau kita tidur nggak boleh makan minum di malam harinya. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu berbuka kita panjang. Dari terbenam matahari sampai muncul fajar syidik. Nah, kita boleh makan, minum, mendatangi istrinya ketika waktu malamnya. Sehingga para sahabat ketika turun ayat ini mereka sangat bahagia sekali. Ya. Ini keadaan disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, sudah paham ya? Baik, kita masuk kepada amalan yang berikutnya yang dihasung, dianjurkan, bahkan ditekankan di bulan Ramadan adalah al-qiyam, melaksanakan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih. Nah, Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman tentang disyariatkannya qiyam Ramadan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang wajib dia imani, wahtisaban dan mengharapkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini di antara keutamaan melaksanakan qiyam Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, mereka adalah yang melaksanakan qiyamul lail. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapanya dengan celaan-celaan, dengan hinaan-hinaan, maka mereka hanya mengucapkan kalimat salam saja. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Nah, ini antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang waktu malamnya banyak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, sujud dan juga berdiri. Nah, dan juga qiyamul lail ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan da'bus salihin. Qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Nah, kalau kita baca sirah para sahabat, sirah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para ulama, orang-orang soleh, kebiasaan mereka adalah melaksanakan qiyamul lail. Nah, kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "La tad' qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u." Jangan kau tinggalkan qiyamul lail. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan. Di mana beliau kalau sakit atau capek maka beliau sholat dalam keadaan duduk. Nah, boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib, berdiri bagi yang mampu ini merupakan rukun. Jadi kalau dalam sholat wajib, seseorang yang mampu berdiri kemudian dia duduk, maka batal sholatnya. Adapun dalam sholat sunnah, maka boleh-boleh saja dia duduk walaupun dia mampu untuk berdiri. Nah, tapi dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Nah, kecuali kalau seandainya dia tidak mampu untuk berdiri, kemudian dia duduk, maka tetap dia mendapatkan sempurna pahalanya seperti orang yang berdiri. Ya, dikarenakan dia duduk dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri, sehingga pahalanya sempurna seperti orang yang berdiri. Yang jelas hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW sebutkan oleh Aisyah tidak meninggalkan qiyamul lail. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, kalau seandainya beliau tertidur, tidak melaksanakan qiyamul lail di malam hari, beliau menggantinya di siang hari dengan bilangan yang genap. Nah, dan qiyamul lailnya Nabi SAW baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Adapun minimalnya, minimalnya para ulama berselisih. Sebagian mengatakan 1, sebagian mengatakan 3. Nah, wallahu alam, yang rajih minimal sekali 1. Itu pun bagi yang khawatir masuk fajar sebelum dia qiyamul lail, maka minimalnya 1. Adapun bagi yang mempunyai keluasaan, nah, maka hendaklah dia melakukan qiyamul lail sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan meninggalkan qiyamul lail. Walaupun kita melaksanakannya misalnya 3 rakaat, tapi kalau kita terus-menerus melakukannya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melaksanakan banyak kemudian kita meninggalkan di esok harinya. Nah, inna ahabal a'mali ila Allah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilakukan, continue dalam melakukannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi dia continue. Baik. Begitu juga sahabat yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan ketika pertengahan malam beliau membangunkan istrinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Allah mengatakan kami tidak meminta kepadamu rezeki, justru kami yang memberikan rezeki kepadamu, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan ini termasuk di antara ta'awun al-birri wa taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dengan kita membangunkan istri-istri kita atau anak-anak kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang ketika dia bangun malam melaksanakan qiyamul lail kemudian dia membangunkan istrinya. Nah, bahkan dia memercikkan air ke muka istrinya supaya bangun melaksanakan qiyamul lail. Jadi, dibentuk ta'awun al-birri wa taqwa. Ingatkan istri-istri kita. Nah, untuk melaksanakan qiyamul lail, kalau tidak mampu untuk melaksanakan di malam hari, di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Minimalnya qiyamul lail sebelum dia tidur. Nah, 3 rakaat misalnya. Apalagi kalau kita menyadari kita susah banget, susah sekali untuk bangun di pertengahan malam, untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka minimalnya kita sholat witir atau qiyamul lail sebelum kita tidur. Ya. Jangan sampai meninggalkan. Nah, jangan sampai meninggalkan. Ya. Kalau kita mampu sebelum tidur, lakukan. Walaupun yang afdol, yang utama, ketika sepertiga malam terakhir. Baik. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau membaca ayat dalam surah Az-Zumar, "Amman huwa qanitun anaa al-laili sajida wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbih." Siapakah yang paling baik? Orang-orang musyrik ataukah orang-orang yang dia berdiri saat melaksanakan ibadah di tengah malam dalam keadaan sujud dan berdiri. Yahdarul akhirah, dia takut terhadap siksaan di akhirat nanti dan mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Umar, qala dhaka Utsman ibn Affan. Nah, yang dimaksud dengan ayat itu diantaranya adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan dikarenakan beliau banyak menghabiskan waktu malamnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Nah, sampai disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa innama qala Ibnu Umar dzalika likasrati sholati amil mu'minin Utsman bil lail. Kata Ibnu Abi Hatim, sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan demikian. Nah, yang dimaksud dengan ayat tadi, orang yang berdiri di tengah malam sujud melaksanakan sholat takut terhadap adab Allah mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah Utsman ibn Affan. Kenapa? Dikarenakan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan banyak melaksanakan sholat di malam hari, bahkan waqiraatu hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'an fi raqah, dan beliau pun banyak membaca Al-Quran di malam hari. Sampai-sampai kadang-kadang beliau membaca Al-Quran, hatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Nah, ini kehidupan para sahabat. Nah, bahkan kebiasaan mereka adalah melaksanakan qiyamul lail. Apalagi di bulan Ramadan, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan di antara faedahnya, manfaatnya qiyamul lail, ini membuat orang semangat di pagi hari. Dikarenakan syaitan ketika kita tertidur, maka mengikat dengan 3 ikatan. Dan setiap ikatan dipukul-pukul dan mengatakan malam masih panjang, malam masih panjang. Kalau kita bangun, kemudian kita membaca doa bangun tidur, lepas ikatan yang pertama. Kalau kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kalau kita sholat qiyamul lail, lepas ikatan yang ketiga. Sehingga ketika pagi harinya kita semangat untuk melaksanakan amalan. Nah, sebaliknya, orang yang terus tertidur, terus dalam ikatan syaitan sampai pagi, maka syaitan kencing telinganya. Sehingga ketika pagi harinya dia malas, lemas, lemah untuk melaksanakan ibadah. Nah, sehingga dengan qiyamul lail ini bisa menambah semangat kita untuk melaksanakan amalan-amalan di siang harinya. Dan tanbih, perhatian, di dalam melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, hendaknya kita menyempurnakan salat tarawih, melaksanakan qiyamul lail bersama imam. Nah, sampai selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunan mengatakan, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti melaksanakan qiyamul lail semalaman. Nah, jadi masyru' disyariatkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan bersama imam berjamaah. Nah, bahkan disyariatkan untuk menyempurnakan salat tarawih qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai. Dikarenakan keutamaannya akan dicatat bagikan dia melaksanakan salat semalaman. Nah, amalan yang lainnya adalah as-shadaqah. Bersedekah di bulan Ramadan, berbanyak sedekah. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, afdalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sangat lagi kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Nah, Rasul dermawan, apalagi di bulan Ramadan, beliau sangat dermawan. Kana ajwad bil khairi min rihil mustalah. Rasulullah SAW sangat dermawan, sangat cepat dalam melaksanakan kebaikan. Bahkan cepatnya itu lebih-lebih dibandingkan angin yang berhembus. Nah, begitu juga para sahabat ridwanullah alim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka pun orang-orang yang berlomba di dalam bersedekah. Nah, kisah yang masyhur, kisah bagaimana berlomba-lombanya Abu Bakar dan Umar di dalam bersedekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Sehingga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa setengah daripada hartanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma abqaita li ahli, apa yang kau sisakan untuk keluargamu. Kemudian Umar mengatakan, nisfu mali, setengah daripada hartaku aku sisakan untuk mereka. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah SAW membawa semua hartanya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma abqaita li ahli, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, beliau mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulah, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada, aku tidak bisa mendahuluimu terhadap suatu ibadah apapun selama-lamanya. Nah, ini para sahabat berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah, dan diantaranya berlomba-lomba dalam bersedekah. Nah, sehingga sedekah di bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan dan kekhususan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, walaupun di bulan-bulan yang lain pun banyak keutamaannya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik untuk wakaf, untuk masjid, untuk pesantren, madrasah, ataupun untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah umpamakan kama tali habbah, bagaikan satu biji, ambata sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir, dan di setiap bulirnya ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, keutamaannya lebih besar lagi. Maka hendaklah kita bersegera, kita berlomba-lomba, dan kita pun bersemangat untuk menunaikannya sesuai dengan keadaan kita. Dan banyak bentuk-bentuk sedekah di bulan Ramadan. Nah, baik itu memberikan makanan kepada orang-orang miskin, atau menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini antara bentuk sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang hendaknya kita melakukan di bulan Ramadan, baik itu itikaf ataupun itu umrah, yang mana umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak membaca Al-Qur'an. Dikarenakan bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, bahkan malaikat Jibril alaihi salam ketika di bulan Ramadan turun dan beliau menyimak serta membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW membacakan dan menyimak Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam, bahkan sampai 2 kali di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga hendaklah kita memiliki target di bulan Ramadan ini minimalnya khatam 1 kali. Nah, sehingga tiap hari kita target bacaan Al-Qur'an terus. Ya. 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim, ini 3 huruf. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan kita dapatkan. Apalagi membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah berikutnya sampai khatam, sampai selesai. Sungguh banyak sekali kebaikan yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Nah, kemudian lipat gandakan lagi amalan-amalan ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Nah, dan juga di antara amalan yang lainnya, hendaklah kita mencari dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, dan juga perbanyak berdoa, perbanyak zikir, dan perbanyak istighfar di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Banyak doa, dikatakan di antara waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa-doa kita, di antaranya dakwah as-sa'im, doanya orang yang berpuasa. Nah, dan juga di antara amalan-amalan yang lainnya, ketika di bulan Ramadan, maka hendaklah kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, nah, kita diam di masjid. Kemudian ketika matahari terbit, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yang mana keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti melaksanakan haji sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah, keutamaan yang luar biasa. Walaupun sebenarnya keutamaan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lainnya pun, kalau kita sholat subuh, sholat fajar, nah, berjamaah, kemudian setelah sholat kita duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Man shalal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatah tamah tamah. Nah, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, ini di setiap hari kalau kita melakukannya akan mendapatkan pahala demikian. Apalagi kalau kita melaksanakannya di hari-hari di bulan Ramadan. Nah, sungguh kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sehingga hendaklah kita banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar ini. Nah, dan juga hendaklah kita semangat di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, dan jangan sampai kita bermalas-malasan atau lemah di dalam melaksanakan amalan soleh, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Nah, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolonganlah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan yang diberkahi, bulan yang turunkan Al-Quran padanya. Hendaklah kita semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita, terutama amalan-amalan yang sangat ditekankan di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Wallahu a'lam, ini berkenaan dengan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan secara ringkas. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.